بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Dan pada ucapannya dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabbku berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza qadaitu qada'an, kalau aku memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad, maka tidak akan bisa ditolak. Kalau sudah Allah putuskan satu keputusan, maka enggak akan bisa ditolak. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka para ulama, ay idza hakamtu hukman mubraman nafidan fa innahu la yurad bi syai. Maknanya kata para ulama, kalau Allah sudah memutuskan satu keputusan hukum, hakamtu hukman, kalau sudah menghukumi satu hukum, mubraman nafidan, hukum yang harus berlaku, maka sesungguhnya la yuraddu bi syai'in, tidak akan bisa dihalangi, enggak akan bisa ditentang dengan sesuatu apapun. Wa la yaqdiru ahadun ala raddih, dan enggak ada seorang pun yang mampu. Enggak ada seorang pun, enggak ada makhluk manapun yang bisa untuk menolaknya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, wala radda lima qadaita, wala radda lima qadait, tidak ada yang bisa menolak apa yang kau putuskan. Perhatikan barakallahu fikum, keputusan hukum, hakamtu hukman mubraman nafidan, keputusan syar'i atau keputusan takdir? Manjujib, keputusan syar'i atau keputusan takdir? Gak ada jawab. Bisa dari siyakul kalam kalian memahami jawabannya, bisa pula dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah keputusan takdir, karena kalimatnya, kisahnya tentang doa Nabi agar jangan azab kami bisinatin bi'ammah, jangan azab umat Islam dengan secara merata, secara keseluruhan. Maka Allah jawab, Kalau aku sudah putuskan, enggak akan ada yang bisa menolak. Baik. Demikian pula sesungguhnya keputusan syar'i, hanya saja kalau keputusan syar'i kita tidak bisa menolak dalam artian tidak akan bisa merubah. Kalau Allah sudah katakan wajib, ya wajib. Kalau Allah sudah katakan harus, ya harus. Kalau Allah sudah katakan haram, ya haram. Hanya saja kalau keputusan hukum, ada orang-orang kafir yang menentangnya dan tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau meninggalkan yang haram, padahal keputusan Allah sudah ada tentang haramnya khamr, haramnya ini dan itu, iya kan? Sehingga wallahu ta'ala a'lam, di dalam hadis ini makna kalimat idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, sesungguhnya kalau aku sudah putuskan satu keputusan, maka enggak akan bisa dihalangi. Enggak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Berkata Al-Barqani di dalam sahihnya, maksudnya Al-Barqani adalah Al-Hafidh Al-Kabir yang dijuluki dengan kunyah Abu Bakar. Namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib Al-Khawarizmi Al-Syafi'i, ay Syafi'iyul Madhab. Wulida sanata sittin wa thalathin wa thalathumia, yang dilahirkan pada tahun 336 Hijriah. Wamat, dan beliau wafat sanata khamsin wa ishrin wa arba'imi'ah, wafat pada 425 Hijriah. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kana thabtan war'an, beliau ini orang yang thabtan war'an. Thabt, kokoh, hafalannya kuat. War', sangat berhati-hati dari yang haram, bahkan yang makruh. Lam nara fi syuyukhina athbat minhu, saya tidak pernah mendapati guru-guruku yang lebih asbat dari beliau, lebih sabit dari Al-Barqani rahimahullahu ta'ala. Arifan bil fiqh, bukan hanya menonjol dalam bidang hadis, hafid, penghafal kuat yang sabit, bahkan asbat tu syuyukhihi, yang paling sabit di antara syekh-syekhnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Tetapi di samping itu juga faqih. Arifan bil fiqhi. Kathirut tasanif, banyak tulisan-tulisan beliau. Banyak tulisan-tulisan beliau. Tasanif diterjemahkan tulisan-tulisan beliau. Jangan diterjemahkan karangan. Saya sering mendengar orang menerjemahkan dengan beliau memiliki banyak karangan-karangan. Karena kitab-kitab para ulama bukan dikarang. Apa karang? Mengarang. Mengarang cerita. Membuat, tidak. Tetapi menyusun. Tasanif. Barakallahu fikum. Sannafa musnadan, di antaranya beliau menyusun kitab yang bernama atau yang dijuluki dengan musnad. Dhammanahu mashtamala alaihi sahihan, yang hampir semua yang ada dalam musnad Al-Barqani terkandung di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Menunjukkan apa? Sabitnya beliau dalam hadis. Sehingga hampir seluruhnya dari apa yang ada di dalam musnad beliau diriwayatkan dalam kitab sahih, bahkan dalam kitab yang paling terkenal kesahihannya, Bukhari dan Muslim. Wa jama'a hadits Tsauri, dan beliau mengumpulkan hadis-hadis Tsauri dan juga hadis-hadis Syu'bah wa Ta'ifah dan sekian banyak para ulama yang lain. Dijuluk atau disebutkan dua, kemudian baru disebutkan Ta'ifah. Dua ini cukup mewakili, karena Tsauri dan Syu'bah adalah dua ahli hadis yang hebat, yang memiliki keistimewaan, dikatakan imam, dikatakan tokoh di dalam hadis. Baik, demikian sekelumit tentang siapa? Al-Barqani. Jadi jangan kamu menganggap remeh rawahul Barqani. Diriwayatkan oleh Barqani. Barqani siapa? Kalau kamu enggak kenal, bukan berarti diremehkan. Nah, siapa itu Barqani? Karena kalian enggak ngerti siapa dia. Ternyata beliau masya Allah yang paling sabit dari syekh-syekhnya Al-Khatib. Sehingga Khatib berkata, "Ahfaz," atau dikatakan dengan kalimat beliau, "Atsbatu syuyukhina." Yang paling sabit di antara syekh-syekh kami, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa hadzal hadits, hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud bitamamihi, dengan sanadnya sampai kepada Abu Qilabah dari Abi Asma dari Thauban, dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha aw qala inna rabbi, sesungguhnya Allah, di dalam riwayat inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, zawaliyal ard, menampakkan kepadaku bumi. Sudah dibahas makna zawa, dikerutkan, dikecilkan sehingga bisa dipandang dari ujung ke ujungnya, bisa dilihat dari ujung bumi ke ujung yang lainnya. Faraaitu masyariqal ardi wa magharibaha, maka aku pun melihat timur dan baratnya. Wa inna mulka ummati sayablugh ma zuyali minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku atau kerajaan umatku akan meliputi semua yang aku lihat, semua yang aku lihat. Wa utitu al-kanzain, dan aku diberi dua perbendaharaan, al-ahmar wal-abyad, yang merah dan yang putih. Wa inni sa'atu rabbi li ummati. Barakallahu fikum, perhatikan, bukan diulangi hadisnya ya, tetapi ini lafaz lain. Yang kemarin kita bahas satu lafaz, ini kita bandingkan dengan lafaz yang lain, maka perhatikan baik-baik perbedaannya. Sampai di sini masih sama. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisinatin ammah, aku meminta agar jangan membinasakan umatku, mengadab umatku dengan sinatin ammah. Beda enggak? Beda. Mal farq, apa perbedaannya? Di riwayat pertama ada ziyadah ba, bisinatin bi'ammah, sedangkan di sini tidak. Bisinatin ammah alal asl. Apa alal asl? Sesuai dengan kaedah asal, namanya sifat mausuf, tidak pakai bi. Sinatin ammah, sinatin ammatin. Wala yusallit alaiha aduan min siwa anfusihim, dan agar jangan sampai menguasakan atas umatku musuh dari selain mereka. fayastabih baydatahum, hingga memecah persatuan mereka, menembus batas-batas dan benteng-benteng mereka. Wa inna rabbi qala li, dan sesungguhnya Rabbku berkata kepadaku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakan bersalawat, barakallahu fikum. Karena Nabi mengancam, siapa yang disebut namaku tetapi tidak bersalawat kepadaku, diancam dengan kerugian. Apa bunyi hadisnya? Ragima anf imri'in dukirtu indahu walam yusalli alaiya. Rugi dan celaka dia. Orang-orang yang disebut namaku di sisinya, tapi dia tidak bersalawat. Sallu ala nabi. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Allah, inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sesungguhnya aku kalau memutuskan satu keputusan, maka tidak bisa ditolak. Wala uhlikuhum bisinatin ammah. Ini keputusannya. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik, dengan kemarau panjang yang merata. Wala usallit alaihim adwan min siwa anfusihim. Dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh-musuh mereka dari selain mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, sehingga menembus pertahanan mereka. Walau ijtama alaihim man baina aqtariha, walaupun bersatu padu seluruh yang ada di antara penjuru-penjuru dunia. Itu satu lafaz. Atau dalam lafaz lain, bi aqtariha, bukan baina aqtariha. Walau ijtama alaihim man bi aqtariha, walaupun bersatu padu seluruh mereka-mereka yang ada di seluruh penjuru dunia. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa hatta yakuna ba'duhum yasbi ba'dha, hingga sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Wa innama, sampai di sini masih sama. Baru kemudian ada tambahan riwayat, ada ziyadah thiqah, tambahan riwayat yang sahih. Wa innama khafu ala ummati al-a'immati al-mudhillin, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah a'immati al-mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat. A'immah jamak dari imam-imam, mudillin penyesat-penyesat. Aku khawatirkan atas kalian, dan yang paling aku khawatirkan adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza wada'a as-sayf fi ummati lam yartafi' anha ila yaumil qiyamah. Dan jika Allah meletakkan pedang mereka pada sesama mereka, ini pada umatku, lam yartafi', maka enggak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah, enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah wahyukan kepadanya. Allah yang maha tahu tentang yang ghaib. Bahwa nanti ketika pedang kaum muslimin sudah mengenai sesama kaum muslimin, gak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah. Artinya ketika fitnah berdarah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan terus menerus terjadi. Walaupun tidak hanya di satu tempat saja. Waktu itu di sana, tahun-tahun berikutnya di tempat lain, Hari ini di Yaman terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Kemudian di Irak terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Di sana terjadi, di sini terjadi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Itu fitnah. Itu adalah fitnah. Wala taqumu as-sa'ah hatta yalhaqqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin. Lafaz inilah yang berkait dengan pembahasan dan judul bab. Apa judul bab yang senang kita bahas? Jangan lupa. Judul bab harus tetap kita ingat karena itu inti pembahasan. Apa judul babnya? Berita bahwa umat Islam atau sebagian umat Islam akan ada yang kembali menyembah berhala. Perhatikan lafaz ini. Bahwa qabail min ummati, kabilah-kabilah dari umatku akan bergabung bersama kaum musyrikin. Perhatikan, bergabung bersama siapa? Musyrikin. Masih belum jelas, ada tambahan kalimat berikutnya. Wa hatta ta'budu qabail min ummatil awthan. Dan hingga kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Hingga kabilah-kabilah atau beberapa kabilah, beberapa suku dari umatku kembali menyembah berhala. Berita berikutnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa innahu sayakun fi ummati kadzabuna 30. Dan bahwasanya akan ada di umatku kadzabun 30. Akan muncul di tengah umatku pendusta-pendusta yang jumlahnya 30 orang. Kulluhum yaz'um annahu nabi. Semuanya mengaku dirinya nabi. Sudah berapa orang yang mengaku nabi? Hah? Yang pertama, Usailamah Al-Kadzdzab. Terus Tulaihah Al-Asadiyah. Terus siapa lagi? Mirza Ghulam Ahmad. Itu kemarin. Baru-baru. Ya. Maksudnya kemarin itu sebelum kalian lahir. Ya. Tapi di zaman kita. Ya, di zaman kita. Zaman dulu masih banyak. Bahkan ada penyair yang dijuluki Mutanabbi. Apa Mutanabbi? Pengaku Nabi. Ya. Saking merasa syairnya hebat. Ya. Mutanabbi. Nah, siapa lagi? Yang mengaku Nabi Isa sudah turun ke bumi. Nah, barakallahu fiikum. Kata para ulama, tentunya tidak setiap orang yang mengatakan dan mengaku saya Nabi kemudian dihitung. Tidak. Yang dimaksud adalah yang benar-benar mengaku Nabi dan punya pengikut banyak. Itu jumlahnya masih belum mencapai 30. Kalau setiap orang ngaku Nabi dihitung, terlalu banyak. Ada yang gak dianggap ucapannya. Dia ngaku Nabi. Wajar orang gila. Ternyata orang gila. Gak dihitung itu. Ada lagi di situ. Di mana? Di Perumnas sana. Orang ngaku Nabi. Katanya, itu juga stres. Gak dianggap. Tetapi yang punya pengikut banyak dan dipercaya oleh sebagian orang dan sebagainya, ini barakallahu fikum belum mencapai 30. Kembali kepada kitab. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi, akan muncul 30 pendusta yang semuanya mengaku Nabi, padahal aku adalah khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya ulangi, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Catat baik-baik, ingat-ingat, dihafal, karena ini adalah tafsir dari ayat khatamun nabiyyin. Tafsir dari ayat khatamun nabiyyin. Apa ayatnya? Hah? Wa ma kana Rasulullah aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamal nabiyyin. Rasulullah SAW bukan bapak dari seorang kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan khatamun nabiyyin. Kenapa saya katakan catat kasih stabilo dan ditulis di situ di footnote-nya tafsir ayat wa khatamun nabiyyin? Karena Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani yang tadi kamu sebut, mengatakan bahwa khatam itu artinya cincin. Cincin para nabi. Jadi Rasulullah SAW adalah cincin di rantai para nabi. Berarti rantai para nabi itu berlanjut sampai hari kiamat. Hanya di tengah-tengahnya ada cincin yang paling besarnya, yang paling menariknya, yang paling menonjolnya, yang paling bercahaya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi rantainya masih terus, rantai para anbiya sampai terakhir. Jadi saya nabi. Setelah saya akan ada nabi lagi. Nabi, rantai para nabi, di tengahnya ada khatamun nabiyyin, cincin para nabi katanya. Kadzdzab. Saya katakan dengan keras, padahal dengan suara keras punggung saya sakit. Terpaksa. Karena bencinya kepada para pendusta, kadzabuna thalathun. Dusta dia. Mengapa? Karena ternyata tafsirnya ini yang kamu catat tadi. Kata Rasulullah SAW, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Makna khatamun nabiyyin, enggak ada nabi setelahku. Baik, itu tafsir. Tafsir ayat bil hadis. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Enggak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq, dan akan terus ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Hatta ya'ti amrullah. Thumma tafaqqa. Kemudian sama lagi. Apanya? Thumma tafaqqa. Kemudian sama lagi. Masih ingat bahwa kita sedang membandingkan antara lafaz ini dengan lafaz sebelumnya. Pertama sama. Kemudian berbeda di mana? Naam. Berbedanya ketika mulai berbicara tentang yang paling aku takutkan adalah aimah mudillin. Kemudian menceritakan tentang ini, tentang bergabungnya kabilah-kabilah dari umatku dengan musyrikin. Kemudian akan kembali umatku menyembah berhala. Kemudian akan muncul pendusta 30. Seterusnya sampai thumma tafaqo. Kemudian sama lagi di akhirnya. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Bahwasanya diakhiri dengan sama, yaitu berita tentang Taifah Mansurah yang akan terus ada sepanjang masa. Bukan akan datang, saya ralat. Yang akan terus ada sepanjang masa. Karena kalimat la tazalu, maknanya tidak bergeser. Tidak bergeser, tidak pernah sirna. Tidak pernah kosong bumi ini dari Taifatul Mansur. Berarti makna hadis ini akan selalu ada. Di zaman manapun, sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Dalam lafad-lafad lain disebutkan Mansurun. Apa Mansurun? Dimenangkan dan ditolong. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang perintah Allah. Sehingga dijuluki golongan ini dengan Taifatul Mansurah. Dijuluki apa? Taifatul Mansurah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.